Mitra bisnis, bulan Januari ini Undang-Undang Lalu Lintas mulai diberlakukan. Tapi rencana itu langsung menuai protes dan kecaman karena penerapannya dinilai prematur mengingat masih banyak sarana dan infrastruktur yang belum siap. Sebagai contoh, sekarang ini belok kiri dilarang langsung, tapi banyak persimpangan yang tidak ada rambu larangan tersebut. Belum lagi soal minimnya halte sehingga angkutan umum berhenti sembarangan dan sebagainya. Sementara berdasarkan undang-undang itu, sanksi bagi para pelanggarnya cukup berat, bahkan ada sanksi penjara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya gini, Undang-Undang 22 ini diberlakukan, tapi pemerintah sendiri kan selaku pelaksana pun juga belum prepare. Kalau nggak salah termasuk di situ juga kalau jalan rusak yang mengalami kecelakaan segala kan juga pihak pemerintah atau pejabatnya bisa dituntut dan bisa dikurung kan gitu. Jadi di sini memang kalau ini tetap dipaksakan, dilakukan, berarti ini kan merugikan masyarakat. Karena di satu sisi pemerintah sendiri sebagai pelaku dalam penyedia sarana prasarana ini kan belum siap betul. Nah ini sebenarnya juga sangat merugikan masyarakat. Nah kalau toh ini dilakukan, yang kita minta adalah masyarakat juga harus ada hukum. Bahwa pada setiap tilang yang dikenakan, masyarakat di pengadilan harus berani membela, tidak hanya menerima. Selama ini kan pengadilan tilang langsung, Pak. Begitu kena tilang, sidang pada waktu di pengadilan, hakim juga langsung putus denda sekian. Tanpa ada memberikan kesempatan untuk si pengendara atau yang menjadi tersangka tilang ini menyampaikan pembelaannya. Jadi masyarakat harus berani menuntut aparat ya Pak? Nah jadi kalau demikian maka ini harus dilakukan, masyarakat harus sadar juga bahwa ada hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Nah itu harus dituntut. Haknya apa? Menuntut pemerintah untuk melengkapi sarana-prasarana yang ada. Itu kan hak daripada pengendara, hak daripada pengemudi. Karena kita dikenakan sanksi. Begitu juga halte, halte yang tidak siap. Nah terus begitu juga jalan, begitu juga rambu. Nah ini semua, jadi misal saya belok kiri, terus kena tilang. Ya di pengadilan saya harus berani membela, tidak hanya menerima itu, kalau perlu saya naik banding. Bahwa karena saya merasa tidak salah karena tidak diberikan tanda lalu lintas. Berarti apa, aparat pun juga terkena di situ karena tidak menyediakan rambu-rambu yang diperlukan. Nanti kalau justru oknum aparat lalu lintasnya malah memanfaatkan undang-undang ini bagaimana Pak? Ya, justru kalau saya melihat dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas 22 ini, karena kebelum siapan aparat pemerintah sendiri, ini menjadikan nilai tawar lebih tinggi karena dengan denda yang cukup tinggi. Nah, selama ini pasti akan terjadi banyak kompromi. Kita nggak usah menutup mata, kita lihat bahwa banyak sekali rambu tanda S, tapi di situ angkutan berhenti, ngetem, naikin penumpang di situ. Dan di situ juga ada polisi. Nah, ini nanti akan lebih parah lagi. Karena begitu terkena, negonya pun akan lebih tinggi. Nah, inilah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah sebetulnya dalam hal ini. Supaya betul-betul hal tersebut tidak menjadi justru tempat bermain di bawah, tapi semuanya demi ketertiban. Atau kalau enggak, berarti masyarakat akan melakukan class action karena pemerintah tidak menyiapkan apa yang harus disiapkan sesuai dengan undang-undang itu. Demikian Toto Dirgantoro dan saya Rizal Andika.